tersiksa. Betapa besar cinta kita yang telah terbina, namun terhalang dinding pemisah begitu tingginya. Sheila kini terbelenggu karena orang tuamu. Di mata mereka yang intan dan permata, aku tak punya harta dan benda. Mungkin akan membuat sengsara. Lalu ku coba bertanya, untuk apa cinta? Aku tak punya harta dan benda, mungkin akan membuat sengsara. Lalu ku coba bertanya, untuk apa cinta kita? Sekian lama yang harus engkau pilih. Aku